Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan babul ghusli wa hukmul junub. Bab yang berkaitan dengan masalah mandi dan hukum seputar junub. Mandi itu ada tiga macam, ada mandi yang sifatnya wajib, ada mandi yang sifatnya sunnah, dan ada mandi yang sifatnya mubah. Mandi yang wajib itu meliputi mandi karena junub. Seorang dikatakan keadaannya junub kalau dia itu melakukan hubungan suami istri, atau seorang bermimpi berhubungan suami istri kemudian ketika bangun basah, ini wajib untuk mandi. Kedua, seorang wajib untuk mandi kalau dia berhenti dari darah haid atau darah nifas. Seorang wajib mandi besar kalau dia selesai dari haid atau nifas. Yang ketiga, mandi untuk sholat Jumat. Pendapat yang kuat hukumnya adalah wajib, tapi bukan syarat. Artinya kalau ada orang sholat Jumat gak mandi, sah sholatnya, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban mandi. Kemudian mandi bagi orang yang masuk Islam. Kemudian mandi jenazah, kewajibannya atas orang yang masih hidup. Orang yang hidup memandikan jenazah, ya, muslim memandikan jenazah muslim. Disebutkan pada pertemuan lalu, hadis al-ma'u minal ma'i. Mandi itu karena keluar air mani. Hadis riwayat Imam Muslim ini, ulama mengatakan sudah dimansukh, artinya hukumnya sudah dihapus, diganti dengan ya yang lainnya. Artinya orang yang tidak keluar air mani, maka dia tidak wajib untuk mandi. Tapi hadis ini sudah dihapus dengan hadis berikutnya, yaitu orang kalau melakukan hubungan suami istri itu wajib untuk mandi meskipun tidak keluar air mani. Seorang yang melakukan hubungan suami istri wajib untuk mandi meskipun tidak keluar air mani. Adapun hadis al-ma'u minal ma', wajibnya mandi karena keluar air mani, ini mungkin bisa dipakai untuk orang yang mimpi berhubungan ketika bangun tidak keluar air mani. Nah, ini memang tidak, ya, tidak mandi. Adapun kalau keluar air mani, maka dia harus mandi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talha qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haqi, fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'atil ma'a. Al-hadith muttafaqun 'alaih. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Sulaim, istrinya sahabat Abu Talhah, berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang namanya al-haq. Allah tidak malu terhadap sesuatu yang hak, yang benar. Apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia bermimpi?" Artinya kalau dia bermimpi berhubungan. Qala, Nabi menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, wajib untuk mandi kalau dia melihat air. Artinya kalau keluar air mani. Hadis riwayat muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis Ummu Salamah yang baru kita baca tadi menunjukkan bahwa orang yang bermimpi berhubungan itu ada dua macam. Ada yang tidak sampai keluar air mani, dan ada yang sampai keluar air mani. Yang tidak sampai keluar air mani tidak wajib untuk mandi. Yang keluar air mani maka wajib untuk mandi. Dan di sini ucapan Ummu Sulaim bagus sekali. Seorang wanita ingin bertanya kepada Nabi tentang perkara yang dalam-dalam, yang umumnya orang itu malu ya untuk bertanya yang seperti ini. Namun karena wanita sahabah, wanita yang beradab, wanita yang memiliki etika dan moral yang tinggi, memulai pertanyaannya dengan bahasa yang mukaddimah yang bagus. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dari yang namanya al-haq, tidak malu terhadap kebenaran. Artinya apa yang dia tanya ini sesuatu yang memang penting untuk ditanyakan. Meskipun sesuatu yang orang itu malu ya untuk bertanya, tapi ini sesuatu yang penting. Justru dengan pertanyaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang jadi tahu bahwa yang namanya bermimpi berhubungan suami istri ternyata ada dua macam. Ada kalanya dia harus mandi dan ada kalanya dia tidak harus mandi. Harus mandi kalau keluar air mani, tidak harus mandi kalau tidak keluar air mani. Ummu Sulaim disebutkan dalam sejarah, dia adalah wanita sahabat yang paling mahal mas kawinnya. Wanita sahabat yang paling mahal maharnya. Apa yang kita bayangkan dengan mahar? Uang, emas, barang? Bukan. Kisahnya panjang sampai dibukukan tentang faedah dari kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Terkenal ya, sahabat Anas bin Malik ini ibunya. Ketika Islam datang ke Madinah, memang Ummu Sulaim ini orang Madinah. Anas bin Malik termasuk orang Ansor, orang Madinah. Tidak ada rumah-rumah orang Madinah kecuali mereka telah masuk Islam. Kecuali beberapa orang di antaranya bapaknya Anas bin Malik. Bapaknya Anas bin Malik ketika Anas waktu itu masih kecil belajar Islam dan ibunya juga sudah masuk Islam, Malik ya, bapaknya Anas atau suaminya Ummu Sulaim ternyata marah. "Kamu jangan rusak agama anak saya." Tuh, apa agamanya? Agamanya nenek moyang menyembah berhala. Wong memperbaiki anak biar anak itu masuk Islam kok dibilang merusak. Akhirnya bapaknya Anas bin Malik lari ke Syam, bergabung dengan orang-orang Nasrani di sana dan mati di atas kekafiran. Ummu Sulaim akhirnya menjadi janda. Ketika sudah selesai masa iddahnya, dilamar oleh seorang yang kaya raya bernama Abu Talhah. Lihat wanita yang muslimah, gak keblinger dengan kekayaan orang yang kaya. Abu Talhah orang yang paling kaya termasuk di Madinah, karena kebunnya itu banyak. Salah satu kebunnya di pusat kota Madinah yaitu Bairuha. Kebun yang di tengah-tengah kebun itu ada kolam. Itu untuk orang Arab, seorang tajir, sedarang kaya. Orang daerah padang pasir punya kebun, dalamnya ada kolamnya, itu kan gak sembarangan ya kan. Orang yang kaya raya, tempatnya strategis. Itu salah satu kebunnya, belum yang lainnya. Dilamar Ummu Sulaim, dilamar. Kata Ummu Sulaim, orang seperti Anda wahai Abu Talhah, tidak ada orang yang menolak lamaran Anda. Hanya saja Anda tidak halal menikah dengan saya. Saya seorang muslimah, Anda seorang kafir. Waktu itu Abu Talhah masih kafir. Ya, artinya enggak keblinger dengan apa? Harta. Lalu bagaimana dengan orang ya, anak tokoh cendekiawan muslim perempuan nikah dengan laki-laki Yahudi Rusia? Ada anak salah seorang cendekiawan muslim di Indonesia ini, perempuan dinikahkan dengan seorang Yahudi Rusia. Naudzubillah. Ya sesuai dengan keyakinan orang tadi, yaitu plural, ya kan. Tapi bagi kita kaum muslim, subhanallah, anak perempuan kok tega-teganya dikorbankan untuk dinikahkan dengan seorang Yahudi. Waliyadzubillah. Kalau kamu wahai Abu Talhah ingin menikahi saya gak butuh apa-apa, gak butuh harta, gak butuh kebun. Kamu masuk Islam cukup itu mahar untuk saya. Ternyata Abu Talhah masuk Islam. Sehingga tercatat dalam sejarah, Ummu Sulaim adalah wanita yang paling mahal maharnya itu apa? Masuk Islam. Calon suaminya kalau mau masuk Islam cukup itu sebagai mas kawin, sebagai mahar. Ini Ummu Sulaim. Kisahnya panjang. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk wanita Ansar yang pemberani. Makanya Aisyah memuji wanita-wanita Ansar. Kata Aisyah, sebaik-baik wanita itu wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak ngalang-ngalangi mereka dari menimba agama. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama Allah. Contohnya ini. Bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang dalam-dalam. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansar. Sifat malu mereka tidak ngalang-ngalangi mereka dari mendalami agama. Hadis ini menunjukkan wajibnya atas wanita untuk mandi janabah, mandi junub, apabila dia bermimpi berhubungan lalu keluar air mani. Dan ini juga menunjukkan bahwa wanita itu pun ya keluar air mani seperti laki-laki. Wanita itu keluar ya sperma juga seperti laki-laki. Ya, cuma beda ya, sperma laki-laki itu putih kental, sperma perempuan ya kekuning-kuningan encer. Ya, itu beda. Ya. Sehingga keliru orang yang matan, apa wanita keluar air mani atau bisa orgasme? Ya orgasme, keluar air mani. Lah kadang yang namanya anak itu kan menyerupai ibunya. Itu karena apa? Air mani laki-laki dengan perempuan, ya, sperma laki-laki dengan perempuan ketemu, kemudian mana yang menang itulah anak itu nanti menyerupai. Kalau yang menang yaitu sperma ibunya, ya anak itu akan lahir menyerupai ibunya. Atau yang lebih menang ya sperma ayahnya, maka anak itu lahir nanti menyerupai ayahnya atau dari jalur ayah. Bisa jadi ada anak orang tuanya putih semuanya, bapak ibunya putih. Jadi putihnya orang ya kayak enggak kayak sapi lah ya, putih ya kan. Tapi kok anaknya hitam? Bisa jadi ini karena faktor genetik, gen. Bisa jadi ayah atau ibunya itu dulu ada yang kakeknya atau apa yang kulitnya hitam, kulitnya hitam. Makanya datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kayak semacam meragukan, nih kok anak saya kok, ya namanya orang kadang curiga ya kan. Kok anak saya kok kulitnya seperti ini? Tapi ingat, selama seorang laki-laki memiliki seorang istri yang salihah, jangan sampai suudzon. Dia harus tahu di sana ada faktor genetik yang bisa jadi karena faktor gen keturunan ini, anak seorang bisa jadi nuruni salah satu dari keluarganya. Dia datang kepada Rasul menanyakan, ya Rasulullah, ya, anak saya kulit warna kulitnya demikian-demikian. Rasul bertanya, apakah kau punya unta? Kata orang itu, iya. Warnanya apa? Warnanya seperti ini. Ya, kemerah-merahan atau semisalnya. Kata Nabi, ada enggak yang warnanya kelabu, abu-abu? Kata orang itu, ada ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, loh, kok bisanya ada yang warnanya kelabu? Padahal kan indukannya warnanya kemerah-merahan. Kata orang tadi, ya mungkin karena faktor genetik tadi, yaitu gen, keturunan. Maka Rasul menjawab, demikian pula anak kamu. Sehingga seorang tidak boleh menuduh istrinya yang tidak-tidak, kalau dia wanita yang salihah, jangan-jangan kamu selingkuh ya, ini buktinya. Kok anak kita kok hitam, padahal kamu saya sama-sama kuning. Oh, jangan. Gak boleh nuduh seperti itu. Bisa jadi karena tadi faktor gen, keturunan. Kemudian apa yang disebutkan dari perkara yang seorang itu umumnya malu ya untuk bertanya, ini tidak tercela. Orang misalnya ingin menjelaskan satu hukum agar orang itu ngerti, ini loh hukumnya ini. Biar orang itu ngerti, gak apa-apa. Contoh, dimaaf saja ya, tapi ini hak loh. Seorang wanita untuk ngerti apakah dia sudah suci dari haid atau nifasnya, itu dia memasukkan kapas ya ke dalam farjinya, kemudian dia ambil, kemudian ketika tidak ada kecoklatan ya atau ya semisalnya, berarti dia sudah bersih ya. Itu seperti itu di antara yang disebut ke dalam hadis caranya. Meskipun ini sesuatu yang mungkin seorang ya malu karena sifatnya dalam, tapi ini untuk mengenal hukum agar orang ngerti, agar orang apa, tahu ini loh seperti ini ya caranya, sehingga orang sudah apa namanya suci dari haidnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajul qala taghtasilu. Muttafaqun alaihi. Zada Muslimun faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadha qala na'am Famin aina yakunu asyabah? Famin aina yakunu asyabah? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita, dia bermimpi dalam tidurnya seperti laki-laki bermimpi. Yakni bermimpi berhubungan suami istri. Qal, Nabi mengatakan taghtasil, dia mandi. Tapi dimaksud mandi seperti hadis di atas tadi. Kalau keluar air mani, kalau tidak keluar air mani ya tidak wajib untuk mandi. Imam Muslim mutawun alih, Imam Muslim memberi tambahan atau ada tambahan riwayat Ummu Salamah bertanya. Ummu Salamah ini istri Ar-Rasul, namanya adalah Hindun. Namanya Hindun. Wahal yakunu hadha? Ya. Apa iya perempuan itu juga mimpi? Ini mimpi sampai keluar air mani. Ini perempuan juga keluar apa? Air mani. Qala na'am, kata Nabi, iya. Fa min aina yakunu syabah? Dari mana anak itu kok ada keserupaan? Ya kadang ada anak menyerupai ibunya, ada anak menyerupai ayahnya. Mana dari dua sperma tadi ketika bertemu kemudian ya menang ya, maka itu anak akan menyerupai. Kalau sperma ya laki-laki lebih ya mengungguli sperma istrinya, maka anaknya lahir kayak ayahnya. Ya, kalau sperma wanita mengungguli sperma suaminya, maka anak akan lahir ya menyerupai ibunya. Di antara faedah hadis ini wujubul husli 'alal mar'ah idza ra'atil ma' ba'dal ihtilam. Wajibnya wanita untuk mandi kalau dia melihat ya keluarnya air mani, artinya kalau dia keluar air mani setelah bermimpi. Kemudian annama al-mar'ah yabruzu, bahwa airnya wanita juga keluar seperti laki-laki. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Min al-janabah wa yaumil jum'ah wa min al-hijamah wa min ghuslil mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari empat hal. Adalah Rasulullah mandi karena empat perkara. Yang pertama minal janabah, mandi dikarenakan junub, mandi dikarenakan kondisinya junub, dan ini sudah tentunya maklum seperti ya disebutkan pada beberapa hadis yang lalu, bahwa orang yang junub itu ya wajib untuk mandi. Wa yaumal jumu'ah, dan mandi pada hari Jumat. Ulama mengatakan mandi pada hari Jumat itu apakah karena untuk Jumatan atau hanya sekedar hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan karena hari Jumat, sehingga sebagian ulama mengatakan orang di hari Jumat mandinya boleh pada asar. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, mandinya sebelum berangkat Jumatan. Berlandaskan hadis Nabi, man ja'a minkumul jumu'ata fal yaghtasil. Barang siapa dari kalian mendatangi Jumatan, hendaklah dia mandi. Lihat ya, ketika orang kumpul dengan orang banyak, Jumatan itu kan biasanya orang sak kampung bertemu ya dalam sepekan. Dalam pertemuan akbar setiap minggu seperti ini setiap pekan, seorang muslim tampil dengan pakaian yang bersih, yang wangi, tubuh yang bersih. Sehingga enggak baik seorang ketika kumpul dengan orang banyak dalam keadaan pakaiannya kotor, dalam keadaan bau tubuhnya tidak sedap. Makanya seorang yang makan bawang mentah, bawang merah, bawang putih yang mentah itu dilarang untuk datang ke masjid karena akan mengganggu ya orang-orang yang sedang sholat di masjid. Dulu lucu, ada teman kami sholat di sampingnya orang Pakistan atau orang Afghanistan. Mereka biasa makan bawang bombay yang besar itu, dimakan mentah. Itu baunya luar biasa. Sampai teman kita batalkan sholat, gak kuat. Dari bau mulutnya, bau keringatnya itu nemen. Ya sampai batalkan sholat. Ini kan ganggu. Gak boleh. Ya. Karena Rasul mengatakan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu dari apa yang manusia terganggu karenanya. Kalau seorang yang sholat dia terganggu ya dengan tetangganya yang ada di sampingnya, temannya di sampingnya karena makan bawang misalnya putih atau merah dalam keadaan mentah, malaikat pun terganggu. Kalau itu bau bawang, yang hukum aslinya bawang itu halal, lalu kayak apa kalau itu bau rokok? Yang itu jelas haram, mengganggu. Ya kan? Orang kalau dalam perkumpulan dengan orang lain, dengan orang banyak, usahakan dia tampil dalam keadaan bersih pakaiannya, bersih tubuhnya. Sehingga jangan kemudian dia ada di tengah-tengah mereka, tapi orang terganggu dengan bau tubuh dan bau apa? Pakaian. Siapa bilang Islam itu ya tidak memperhatikan sisi penampilan zahir? Siapa bilang Islam itu kumuh? Siapa yang mengatakan bahwa Islam gak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan? Dusta itu. Islam sangat perhatian dengan namanya kebersihan, ya, kenyamanan lingkungan, menjaga perasaan, ya. Inti jangan, misalnya Anda jangan kemudian lah ya urusan orang lain, saya seperti ini. Jangan ya. Kalau memang tubuh Anda bau ya Anda bagaimana caranya supaya tidak bau sehingga tidak mengganggu saudara Anda. Sehingga barakallahu fikum, orang yang mendatangi Jumatan dia mandi. Apakah wajib? Pendapat yang kuat, mandi Jumatan adalah wajib berdasarkan hadis Nabi, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib atas setiap orang yang sudah balik. Artinya orang yang sudah balik yang ingin Jumatan. Kalau ada yang ingin Jumatan kan dia sakit atau dia musafir atau perempuan ya tidak apa, wajib mandi. Wajib. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang orang-orang yang mengatakan mandi Jumat itu enggak wajib, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, yang maknanya apa yang mau dijawab nanti dari kiamat. Wong Rasulullah sendiri mengatakan wajibun kok. Rasulullah itu kan fasih ya. Rasulullah mengatakan ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Apa artinya enggak jelas-jelas banget? Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib. Rasulullah yang mengatakan. Lah kalau Rasulullah yang mengatakan wajib sudah kita ngikuti. Ya, Rasulullah mengatakan wajib kok. Kita mengatakan sunnah. Tapi ulama mengatakan meskipun itu wajib, bukan sebagai syarat sahnya Jumatan. Andai kata ada orang Jumatan dalam keadaan dia tidak mandi Jumat tanpa ada udur, tanpa ada alasan yang dibenarkan, sah Jumatannya. Tapi dia berdosa karena telah meninggalkan kewajiban mandi. Sikit lagi, wa minal hijamah, dan dari hijamah, berbekam. Wa min ghusl mayyit, dan dikarenakan memandikan mayit. Jadi Rasulullah itu mandi karena junub, mandi ketika hari Jumat, mandi setelah berbekam, mandi karena memandikan jenazah. Namun hadis ini dinyatakan lemah karena dalam sanadnya ada Mus'ab ibnu Syaibah laisa bilqawi. Ya, dia bukan orang yang kuat hafalannya. Adapun masalah junub jelas wajib, masalah hari Jumat jelas wajib. Adapun hijamah, sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib. Mandi setelah orang ya berbekam itu sifatnya hanya ya sunnah atau bagus, tidak sampai tingkatan wajib. Adapun mandi karena memandikan jenazah, sebagian ulama mengatakan perintah ini sudah dimansukh, sudah dihapus dengan hadis yang menyebutkan ya bahwa tidaklah harus mandi atas orang yang memandikan jenazah. Laisa ala ghusli mayyitikum ghuslun. Tidaklah wajib untuk mandi atas orang yang memandikan jenazah, tidak wajib. Dan wallah alam, sebagian ulama mengatakan kenapa mandi bagi yang memandikan jenazah, karena kondisi orang memandikan jenazah akhirnya melihat yang seperti itu, terkadang dia terus terbawa pikirannya, ya teringat terus jenazah tadi sehingga dia lemes rasanya, ya kan. Maka dengan mandi dia akan fresh kembali, akan segar kembali. Sebagaimana orang yang junub setelah hubungan suami istri dia letih, dengan dia mandi akan segar kembali. Ya, otot-otot yang tadi ya telah melemah karena seorang itu letih, dengan mandi akan kembali segar. Baik, sudah masuk waktu maghrib. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.